Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Aba'ad. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anish Dawa'i Syafi. Nam, atau Dawa'. Taib. Kita sampai pada pasal sekarang. Qad la yu'atharu, pasal la qad la yu'atharu adzambu fil hali, terkadang dosa itu tidak memberikan pengaruh secara langsung. Terkadang dosa tidak memberikan pengaruh secara langsung. Qala rahimallahu taala wa ha huna nuqtatun daqiqatun يغلط فيها الناس في أمر الذنب وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال وقد يتأخر تأثيره فينسى ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائطٌ في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, pada pasal terkadang perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu tidaklah memberikan dampak pengaruh buruk secara langsung. Kata beliau, wa ha huna nuqtatun daqiqatun yaghlatu fiha an-nasu fi amri adh-dhanbi. Di sini terdapat poin penting dalam perkara dosa yang salah difahami oleh sebagian orang. Yaitu annahum la yarawna ta'thirahu fil hali. Yaitu terkadang sebagian orang melihat bahwasanya dampak dosa tersebut tidak secara langsung mereka rasakan. Wa qad yata'akharu ta'thiruhu fayunsa. Dan terkadang dampaknya itu datang di kemudian hari, walaupun perbuatan yang dia lakukan telah dia lupakan. Telah dilupakannya, tetapi ternyata datang juga dampak dan pengaruh buruknya. وَيَظُنُّ الْعَبْدُ أَنَّهُ لَا يُغَبِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ. Dan pelaku dosa tadi mengira bahwasanya dia tidak akan terkena dampak dari dosa yang dilakukan sebelumnya, karena sudah lama, dia sendiri sudah lupa. Nah, dan dia menyangka bahwasanya apa yang dia lakukan tidak memberikan pengaruh sedikit pun dalam kehidupannya. Wa annal amra kama qala al-qailu, dan perkaranya ini seperti ucapan seorang penyair, idza lam yughabbir haitun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da al-wuqu'i ghubarun. Andaikan dinding yang runtuh itu tidak berdebu, niscaya tidak akan ada debu yang akan menempel padanya setelah itu. Naam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengingatkan kepada kita tentang kekeliruan sebagian manusia yang menyangka bahwasanya kalau maksiat atau dosa yang dia lakukan itu tidak dia rasakan secara langsung, berarti tidak mengapa, tidak berdampak sedikit pun. Nah, taib. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, nah, di dalam risalah ini kata beliau, wa subhanallah ماذا أهلكت هذه النقطة من الخلق وكم أزالت غبار نعمة وكم جلبت من نقمة وَمَا أَكْثَرَ الْمُغْتَرِّينَ بِهَا العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال ولم يعلم المقتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. كتب beliau rahimahullahu ta'ala, faya subhanallah, berapa banyak makhluk yang binasa disebabkan bencana ini. Salah faham. Nah, salah di dalam memahami, mengira perkara seperti ini. Berapa banyak nikmat yang dihilangkannya disebabkan salahnya mereka di dalam memahami perkara ini. Berapa banyak azab yang akan, atau berapa banyak azab yang didatangkannya karena perkara tersebut. Betapa banyak orang yang tertipu dengannya, bahkan dari kalangan ulama dan orang-orang yang terpandang, terlebih lagi dari kalangan orang-orang yang bodoh, jauh dari agama, tidak tahu dari agama, melakukan maksiat, kemudian dia rasa sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan tidak ada pengaruhnya dalam kehidupannya, maka dia mengira bahwasanya maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan tidak berdampak sedikit pun kepada kehidupan dia. Nah, betapa banyak kesalahan seperti ini kemudian mendatangkan azab, dicabut kenikmatan dan lain sebagainya. Orang-orang yang tertipu tadi tidak menyadari bahwasanya dosa akan menjalar. Dosa itu akan menjalar, merembet. Seperti menjalarnya racun atau merembetnya racun. Meskipun dirasakan setelah beberapa waktu kemudian. Dan seperti ini ibarat luka parah di atas kekeruhan dan juga di atas hutan belukar. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدْ عَنْ أَبِي الدَّرْدَى اُعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكُمْ تَرَوْنَهُ وَعُدُّوا أَنفُسَكُمْ مِنَ الْمَوْتَى وَاعْلَمُوا أَنَّ قَلِيلًا يُغْنِيكُمْ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُلْهِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا يَبْلَى أَتَوْ لَا يُبْلَى وَأَنَّ الْإِثْمَ لَا يُنْسَى. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ahmad telah menyebutkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, atau Imam Ahmad ya, menyebutkan dari Abu Darda, Abu Darda mengatakan, U'budullaha ka'annakum tarawnahu, beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan kalian melihatnya. Wa'uddu anfusakum fil mauta, dan anggaplah diri kalian itu telah mati. Wa'lamu anna qalilan yakfikum khairun min kathirin yulhikum, dan ketahuilah sedikit harta yang kalian miliki tetapi mencukupi, hal ini lebih baik daripada banyak harta yang kalian miliki akan tetapi menjadikan kalian melampaui batas, menjadikan kalian binasa. Wa'lamu annal birra la yubla, dan ketahuilah sesungguhnya kebaikan itu tidak akan usang. Wa annal itsma la yunsa, dan bahwasanya dosa dan maksiat itu tidak akan dilupakan. Maknanya, kebaikan tidak akan usang, pasti akan mendapatkan balasan yang sama. Dan juga keburukan tidak akan dilupakan, pasti suatu saat juga akan mendapatkan balasannya. وَنَظَرَ بَعْدُ الْعُبَّادِ إِلَى الصَّبِيِّنْ فَتَأَمَّلَ مَحَاسِنَهُ فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ وَكِيلَ لَهُ latajidanna ghibbaha ba'da 40 sanah. Hadza ma'a anna lidzambi naqdan mu'ajjalan la yata'akhkharu anhu. Qala Sulaiman At-Taimi inna ar-rajula la yusibu dzamba fi sirri fayusbihu wa 'alayhi mudhallatuhu. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala kemudian melanjutkan, seorang ubbad, seorang ahli ibadah pernah melihat seorang kepada seseorang, kemudian dia memperhatikan keelokan, kebagusan pada anak kecil tersebut, nah, pada bocah tersebut. Kemudian di dalam mimpinya, ahli ibadah tadi kemudian tidur dan bermimpi, dikatakan kepadanya, kamu akan merasakan hukumannya atas perbuatan tersebut setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun, baru dia rasakan akibat dari apa yang dia lakukan dari pembangkangan tersebut. Wahada ma'anna li dhambi naqdan mu'ajjalan la yata'akharu anhu. Meskipun demikian, yang namanya dosa dan maksiat itu juga memiliki dampak yang terjadi secara langsung dan tidak ditangguhkan, tidak diakhirkan. Berkata Sulaiman At-Taimi, seorang pria berbuat, seseorang berbuat dosa dan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi. Namun pada keesokan harinya, dia merasakan kehinaannya. Maknanya, selain dampak dari dosa dan maksiat itu akan dirasakan di waktu yang ditangguhkan, bisa jadi yang namanya dosa dan maksiat akan secara langsung dia merasakan akibatnya. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala melanjutkan, waqala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, ajibtu min dhi aqlin yaqulu fi du'aihi, Allahumma la tushmit bi al-a'da'a, thumma huwa yushmitu bi nafsihi kulla aduwin lahu. Kila kaifa dhalik? Kala ya'sillaha wa yashmatu bihi fil qiyamati kullu aduwin. Tayyib. Berkata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ajibtu, aku merasa heran kepada orang yang berakal, yang dia berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doanya, ya Allah, janganlah engkau membuat gembira musuh-musuhku nanti ketika aku dalam keadaan terpuruk. Namun dia sendiri menggembirakan setiap musuh-musuh dia. Kemudian ada yang mengatakan, bagaimana caranya? Bagaimana bisa itu terjadi? Dia meminta kepada Allah agar tidak menjadikan musuh-musuhnya itu senang tatkala dia dalam keadaan terpuruk, namun justru dia melakukan sendiri sebuah perkara yang kemudian menjadikan senang dan gembira setiap musuh-musuhnya. Kemudian orang mengatakan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Yahya menjawab, ya'sillaha, dia berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menggembirakan semua musuh pada hari kiamat. Wa qala dhunnun, kata beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa qala dhunnun alaihi salam, maksudnya dhunnun di sini adalah Nabiullah Yunus alaihi salam, man khana Allah fi sirri hataqallahu sitrahu fil alaniyati. Berkata dhunnun Yunus alaihi salam, siapa yang mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala secara sembunyi-sembunyi, niscaya aibnya akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara terang-terangan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara penjelasan yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Yang bahwasanya terkadang, memang terkadang, yang namanya dosa dan maksiat itu tidak dibalas secara langsung. Bihalin. Tetapi bisa jadi ditangguhkan sekian waktu lamanya. Yang mungkin orang yang mengerjakannya itu pun sendiri sudah lupa. Tetapi, sebagaimana yang tadi kita sebutkan perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, annal itsma la yunsa, atau sebelumnya annal birra la yubla wa annal itsma la yunsa, bahwasanya kebaikan itu tidak akan usang dan juga yang namanya dosa dan maksiat tidak akan dilupakan. Nah, wallahu taala alamu bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.